بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada pembahasan dalilul aslil awal, dalil pokok yang pertama, maksudnya adalah mengenal Allah Jalla wa'ala. Disebutkan matannya oleh beliau rahimahullah, fa'idha qila laka bima arafta rabbak, jika ditanya kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, waqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatih, dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lail wal-nahar wal-syams wal-qamar, dan di antara ayat-ayat Allah Jalla wa'ala adalah berupa adanya malam dan siang, demikian pula matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal aradun as-sab', dan di antara makhluk-makhluknya Allah Jalla wa'ala adanya langit dengan 7 lapisannya dan bumi juga demikian 7 lapisannya. Wa man fihinna, dan siapapun yang berada padanya, wama bainahuma, dan apa pula yang berada di antara keduanya. Demikian jawaban seorang yang beriman ketika ditanya, dengan apa atau bagaimana engkau mengenal Allah, mengenal Rabb kita? Maka jawablah dengan, sampaikan jawaban kepadanya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Kita telah bahas bahwa ayat Allah Jalla wa'ala terbagi menjadi dua, sebagaimana yang telah kita bahas, ayatun kauniyah, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang berada di kaun, di alam semesta, semisal langit, bumi, bintang, matahari, bulan, gunung, pepohonan, lautan, maka itu semua ayat kauniyah. Yang kedua, man yujib, ada yang bisa menjawab? Kalau tadi ayat kauniyah dan yang kedua ayat Qur'aniyah. Al-ayat al-Qur'aniyah adalah maksudnya yang dibacakan atau disampaikan dari wahyu Allah Jalla wa'ala yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ayat Qur'aniyah. Naam. Yang disampaikan atau dibacakan dari wahyu Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Syekh Shalal Fauzan menyatakan bahwa ayat-ayat tadi terbagi menjadi dua. Sedangkan kita telah ketahui pula dari Syekh Ubayd al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan atau membagi ayat itu menjadi tiga bagian. Dua bagian apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan beliau menambahkan yang ketiga, ayat nafsiyah. Ayat nafsiyah maksudnya adalah apa yang diperhatikan pada diri manusia terhadap dirinya, berupa keajaiban perbuatan Allah Jalla wa'ala. Dengan membawakan dalil, wa fi anfusikum afala tubsirun, Adz-Dzariyat ayat ke-21, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian itu memperhatikan atau melihatnya. Nah, telah kita bahas itu, bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala dengan dua atau tiga bagian tadi. Kita lanjutkan matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala, al-laylu wal-naharu wal-syamsu wal-qamar. Kita buka di halaman yang ke-60. Disitulah Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan syarahnya. Wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wal-syamsu wal-qamar. Naam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala berupa malam, siang, matahari, dan bulan. Hadihi min a'zami ayatih subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang a'zam, yang paling agung, yang paling besar di antara sekian yang besar yang lainnya. Min a'zam, di antara yang terbesar. Al-lailul mudlim, malam yang gelap. Alladhi yughatti, yang menutupi. Hadzal kaun, alam semesta ini. Al-lailul mudlim alladhi yughatti hadzal kaun. Naam. Ini merupakan tanda-tanda ayatnya yang di antara yang terbesar yang sedang kita rasakan ini. Kalau tadi baru saja suasana terang, kemudian beralih, berpindah secara perlahan menjadi gelap. Rutinitas seperti ini bukan hal yang biasa. Tentu adalah kekuasaan yang maha memilikinya. Dialah Allah yang mengatur, yang membuat semua tadi menjadi teratur. Wan-naharul mudhi, demikian pula siang yang terang, yang bersinar. Alladhi yudhi'u hadzal kaun, yang menerangi alam semesta ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ini. Bergulirnya tatanan itu semua secara teratur, yang mungkin kita tidak terlintas untuk terfikir ke sana karena menganggap suatu hal yang rutinitas. Malam, besok pagi, siang, sore, kemudian malam lagi, begitu. Nah, perubahan-perubahan ini bukan berlaku secara alami, tetapi ada zat yang mengaturnya. Dialah Allah Jalla wa'ala. Fayantashirun nas, sehingga dengan siang tadi manusia bisa menyebar. Li ashghalihim, untuk melakukan syughul, kesibukan atau aktivitas-aktivitas mereka. Naam. Qala Allah Ta'ala, marilah kita simak firman Allah Jalla wa'ala untuk kita renungkan bersama. Al-Qasas 71-73. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul layla sarmadan. Katakan, sampaikan. Naam. Ara'aytum. Naam. Terangkanlah kepada kami. In ja'alallahu 'alaykum, jikalau Allah Jalla wa'ala jadikan bagi kalian, alaikum, al-layla, Allah jadikan bagi kita itu malam, sarmadan. Apa sarmadan? Sinonimnya daiman, selalu, atau continue, terus menerus. Bagaimana kalau Allah Jalla wa'ala jadikan malam itu terus menerus? Apa yang akan terjadi pada makhluknya? Alhamdulillah adanya silih berganti. Malam sampai nanti. Kemudian dengan datangnya fajar, mulailah perlahan masuk pada suasana yang terang. Bagaimana ketika Allah Jalla wa'ala jadikan malam itu sarmadan? Ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah, man ilah, siapakah ilah, siapakah Tuhan-Tuhan ghairullah selain Allah. Ya'tikum bidhiya, ya'tikum, yang bisa mendatangkan kepada kalian dhiya. Apa dhiya? Sinar atau terang. Tunjukkan kepada kita, adakah seorang makhluk yang bisa mendatangkan yang tadinya gelap malam kemudian jadi siang. Bukan suatu hal yang mudah, dan tidak ada yang bisa tentunya melakukannya kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Allah sebut dengan kata pertanyaan, ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum alaikumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullah, ya'tikum bidhiya, afala tasma'un. Tidakkah kalian itu mendengar? Naam. Allah Jalla wa'ala akhiri dengan kata, afala tasma'un, tidaklah kalian mendengar. Naam. Muncul pertanyaan kepada kita, mengapa Allah akhiri dengan afala tasma'un? Mendengar. Tidakkah kalian mendengar? Padahal itu kaitannya dengan sesuatu yang dilihat. Naam. Yang mungkin menurut kita, afala tubsirun, mengapa tidak kalian lihat, tidak kalian perhatikan? Akan tetapi Allah Jalla wa'ala sebutkan, afala tasma'un. Karena sima' pendengaran itu fahmun wa qabulun. Fahmun, pemahaman, memahami, qabul, menerima. Ketika kalian sudah cermati itu, Allah perintahkan untuk memperhatikan itu, apa yang dituntut, apa hasilnya. Supaya kalian paham. Ketika kalian paham bahwa perubahan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Malam merubah menjadi siang. Siang kemudian nantinya jadi malam. Naam. Maka dengan itu kalian setelah paham, diharapkan kalian bisa menerima keberadaan Allah Jalla wa'ala. Ketika kalian menerima keberadaan Allah bahwa kalian diperintah untuk beribadah hanya kepadanya. Afala tasma'un. Ayat berikutnya 72. Masih dalam bentuk pertanyaan dan lafaz yang sama dari awal. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahar. Terangkanlah, sampaikan kepada kami. Bagaimana jika Allah Jalla wa'ala itu ja'ala alaikumun nahar, Allah jadikan bagi kalian an-nahar, siang, sarmadan. Siapa yang bisa menjawab apa makna sarmadan? Terus menerus. 6. Continue. Berlangsunglah siang terus menerus. Ila yaumil qiyamah. Dan keberadaannya itu bukan berlaku sehari dua hari. Tapi sampai yaumil qiyamah. Bagaimana kalau terang terus? Tanpa ada gelap. Man ilahun wairullah. Siapakah atau adakah ilah selain Allah? Ya'tikum bilailin. Yang bisa mendatangkan kepada kalian malam. Taskununa fih. Taskunun. Sehingga kalian bisa beristirahat padanya. Waja'alna layla libasa. Waja'alna nahara ma'asha. Allah jadikan malam itu libas. Pakaian yang menyelimuti kalian. Ya. Diselimuti. Gelap. Terasa nikmat istirahat di waktu malam. Yang sulit untuk diganti istirahat di waktu siang. Nilai istirahat 1 jam di waktu malam belum tentu bisa dibayar istirahat siang 3 jam atau 5 jam. Maka manfaatkan malam untuk istirahat. Setelah kalian menunaikan salat isya, tidak ada kesibukan apalagi yang bermanfaat. Tidak ada kesibukan untuk ilmu, kesibukan yang bermanfaat untuk akhirat kalian. Maka segeralah istirahat. Karena istirahat di waktu malam itu nikmat. Sampai Allah sebut taskununa fihi. Sehingga kalian bisa menetap atau tinggal padanya. Maksudnya istirahat padanya. Afala tubsirun. Tidakkah kalian itu memperhatikan, melihat dari apa yang Allah Jalla wa'ala perbuat. Nah. Kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ke-73. Wa min rahmatihi. Dan diantara rahmatnya Allah Jalla wa'ala. 6. Ja'ala lakumul layla wan nahar. Allah jadikan bagi kalian, buat kita, malam dan siang. Litaskunu fihi. Agar kalian bisa beristirahat. Walitabtahu min fadlih. Dan kalian bisa mengharapkan atau mencari dari karunianya. Taskununa fihi. Kembali kepada kata al-lail. Tabtahuna min fadlih. Kembali kepada kata an-nahar. Taskununa fihi, kalian beristirahat padanya, yakni malam. Walitabtaghu min fadlih, agar kalian mencari dari karunianya, kembali kepada siang. Mencari karunia di situ adalah kalian mencari rezeki yang Allah Jalla wa'ala tebarkan bagi kalian. Dan itu berlangsung di waktu siang. Taskununa fihi, walitabtaghu min fadlih. Kemudian Allah tutup wala'allakum tashkurun. Dengan harapan mudah-mudahan dan pasti kalau kalian lakukan sebagaimana yang Allah tetapkan, tashkurun, niscaya kalian akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka amati dan fahami, pergantian itu semua adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Secara teratur, berapa jam malam, berapa jam siang, kurang lebihnya jika berbeda sedikit, 6. Tapi ketahuilah itu semua berlangsung secara teratur, semua ya, tidaklah ada begitu saja, melainkan ada yang mengaturnya dan memilikinya, dialah Allah Jalla wa'ala. Fahimtum? 6. Diharapkan dengan ta'lim seperti ini, ketemu ayat, dipahami kata per kata, ketika nanti sampai pada ayat itu, teringat, ini dulu yang pernah dibahas pada kajian. Surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73. Sehingga mungkin kita baca ayat baca Al-Qur'an tanpa terjemah sudah ngerti artinya. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah dan seterusnya. Yang tentunya bukan sekedar kita tahu artinya, bukan sekedar kita tahu tafsirnya, tetapi diharapkan membuahkan hasil untuk semakin dekatnya kita kepada Allah melalui ayat-ayatnya. 6. Ayat Al-Quran ketika dicerna dengan baik, ditelaah, tidak lewat begitu saja. 6. Apalagi dikupas, dibahas, maka semakin mengena dan menyentuh pada sanubari kita. 6. Karena Al-Quran adalah petunjuk. 6. Penyembuh hati yang sakit dan berbagai manfaat padanya Al-Quran sebagai kalamullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Hadza min a'zami ayatillah. Ini merupakan a'zami ayatillah, di antara yang terbesar ayat-ayat Allah. Jika kalian jumpai kata min, itu biasa diartikan dalam bahasa Indonesia dari, atau bisa diartikan dengan di antara. Nah, nanti ada pembahasan secara khusus dalam bahasa Arab min. Di antaranya min li ba'din, min yang berarti sebagian. Sebagaimana yang sering kita jumpai. Wa min wa hadza min a'zami ayati. Sehingga kalau kita terjemahkan ini di antara atau sebagian a'zam yang terbesar ayatillah dari tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Artinya bukan hanya ini, tapi ini di antaranya dan ini merupakan tanda yang di antara tanda yang terbesar. Karena di situ menggunakan kata a'zam, yang lebih besar, yang lebih agung. Hadzal lail wa hadzan nahar. Apa di antara tanda kekuasaan Allah yang besar itu? Hadzal lail wa hadzan nahar. Adanya malam ini dan adanya siang ini. La al-waqt kulluh lailun. Bukanlah waktu kulluh semuanya lail. Malam. Allah tidak jadikan malam seluruhnya sarmadan. Walal waktu kulluh nahar. Dan Allah tidak jadikan waktu semuanya siang sarmadan. Li'annahu law kana kadzalik. Karena sesungguhnya seandainya demikian, berlangsung malam saja atau berlangsung siang saja, ta'attalat, maka akan terbengkalai atau carut-marut al-ibad, keberadaan hamba, wa ta'ibu, dan jadilah mereka lelah, capek. 6. Satu waktu saja, tapi semua Allah jadikan dengan hikmahnya variasi, silih berganti dengan teratur. Ja'alallahu lahumul laila wan nahar. Allah Jalla wa Ala jadikan lahum bagi mereka, yakni bagi manusia, al-lailu wan nahar, malam dan siang, ya ta'aqabun. Apa ya ta'aqabun? Silih berganti. 6. Thumma innal laila wan nahar. Kemudian keberadaan malam dan siang itu muntaziman. Muntazim, teratur. La yatakhallaf wahid minhuma. Tidak salah satunya mendahuluinya. 6. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya, sekarang malam. Ketika giliran besok siang saya ganti saja malam lagi, siangnya diganti besoknya lagi. Naam, tidak demikian. La yatakhallaf wahid minhuma wa la yataghayyar, tidak pula terjadi perubahan sesuai dengan susunannya masing-masing. Ala nidhamin wahid, menurut sistem yang satu, menurut aturan yang satu. Mimma yadullu ala hikmatil hakim, ini semua yadullu ala, menunjukkan. Jika kalian jumpai kata yadullu ala, itu artinya menunjukkan, dan mesti gandeng yadullu ala. Nah, yadullu ala, menunjukkan. Mimma yadullu ala hikmatil hakim, menunjukkan hikmah al-hakim, zat yang maha hakim, maha bijaksana, subhanahu wa ta'ala. Af'alul ibad, sedangkan af'alul ibad, perbuatan hamba, wasina'atuhum, dan produk-produk mereka, takhrub, maka bisa rusak. Kharab, bisa rusak. Watatakhallaf, dan watakhtalif, dan bisa berbeda. Mahma kanat, bagaimanapun keadaannya. Ini af'alul ibad, perbuatannya hamba. Watata'attal, dan bisa rusak dengan berjalannya waktu. Suatu saat akan rusak. Demikian kelemahan perbuatan dari hamba. Wa amma makhluqatillah subhanahu wa ta'ala, adapun makhluk-makhluknya Allah jalla wa ala, fa innaha la takhrub, maka sesungguhnya tidaklah rusak. Illa fi waqtin, kecuali pada waktu. Ya'zanallahu fihi, yang Allah izinkan, Allah perkenankan padanya. Bi khirabiha, untuk rusaknya. Sebagai contoh manusia, ciptaan Allah jalla wa'ala, tidak rusak selama dijaga. Yang nanti akan rusak dengan punah atau berlangsung berlanjut usia, dan kemudian dia akan mati, dan Allah jalla wa'ala akan kembalikan ke tanah. Nah, demikian makhluk-makhluk Allah jalla wa'ala yang lainnya. Falailu wan nahar mustamirran, maka malam dan siang itu mustamir. Mustamir itu berlangsung secara kontinu. Karena dua, jadilah mustamirran. Lailu wan nahar, malam dan siang mustamirran. Lam yata'attal ahadun fihima, tidak kemudian saling tidak beraturannya salah satu pada keduanya, melainkan sekali lagi berlangsung secara teratur. Bainama sina'atul khalq, sementara sina'atul khalq, buatan makhluk, tata'attal wa takhrub wa tafna, sampai tiga beliau sifatkan yang artinya hampir-hampir mirip. Ta'attal, rusak. Takhrub, juga rusak. Tafna, niscaya akan musnah. Naam. Wa in kanat qawiyyah aw dakhmah, walaupun qawi, walaupun kuat, bagaimanapun kuatnya buatan manusia. Dakhmah, besar, gagah, perkasa, maka sifatnya nanti tata'attal, takhrub, wa tafna. Di sini beliau berusaha untuk mengajak pada setiap thalibul ilmi untuk mencerna membandingkan bagaimana kekuasaan Allah Jalla wa'ala dan bagaimana perbuatan atau produk yang dihasilkan oleh manusia. Kam tushahiduna minas sayyarat al-marmiyah. Berapa banyak kalian saksikan as-sayyarat, mobil-mobil al-marmiyah yang berserakan tidak terpakai. Nah, karena rusak sudah aus. Wat-ta'irat wal-bawakhir. Demikian pula keberadaan at-ta'irat, pesawat al-bawakhir, kapal laut. Nah, sudah kena apanya, rusak, musnah, atau berjalan berapa tahun, sudah ketinggalan, nah, kualitasnya dan sebagainya, kemudian disisihkan dan tidak terpakai lagi. Ma'a annaha qawiyyah. Padahal dia kuat. Sengaja dibikin yang kuat. Nah, yang canggih. Wa mu'tana biha. Dan dioptimalkan cara membuatnya. Agar kuat sampai sekian banyak tahun menurut pembuatnya. Tapi semua itu akan musnah. Lakinna takhrub wa tata'attal. Akan tetapi itu semua akan rusak dan usang. Hal ta'attal al-lailu au ta'attal an-nahar. Allah Jalla wa'ala dengan ciptaannya tadi, adanya siang dan malam, apakah akan rusak? Hal ta'attal al-lail au ta'attal an-nahar. Dari zaman Allah Jalla wa'ala ciptakan keberadaan alam semesta ini sampai hari ini. Terus berlangsung berkesinambungan dengan teratur. Berapa abad, berapa ribu tahun. Nah, ada perbuatan manusia paling kuat 5 tahun, 10 tahun, kemudian sudah ditinggalkan. Nah. La li'anna sani'ahu qadirun hakim. Keberadaan malam dan siang itu tidaklah ta'attal. La, sama sekali tidaklah rusak. Li'anna sani'ahu qadirun hakim. Karena pembuatnya itu adalah qadir, maha kuasa. Hakim, maha bijaksana. Jalla wa'ala. Allah telah sebutkan tentangnya pada surat An-Naml. Ayat yang ke-88. Nah, di situ Allah Jalla wa'ala menyatakan, Sun'allahi alladhi atqana kulla syai' Sun'allahi alladhi atqana kulla syai' Begitulah perbuatan Allah Jalla wa'ala yang membuat kulla syai' segala sesuatu itu atqan, kokoh pada tiap-tiap sesuatu. Perbuatan atau ciptaan Allah Jalla wa'ala itu kokoh pada setiap sesuatu. Adapun manusia, sekali lagi, buatan mereka adalah sementara dan tidaklah kuat dengan berjalannya waktu, maka akan tersisihkan. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu semua, kembali kepada inti pembahasan sebagai dalil al-aslil awal, pokok yang pertama adalah mengenal Allah Jalla wa'ala. Diasah diri kita dengan tauhid. Baik tauhid dari sisi rububiyahnya maupun tauhid dari sisi uluhiyahnya. Dan demikian pula tauhid dari sisi al-asma was-sifat. Sehingga diharapkan seseorang, sosok manusia muslim tadi, jadi muslim yang bertauhid sejati. Betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Dan terselamatkan dari segala bentuk kesyirikan. Kita lanjutkan halaman 61. Ad-dalil ala rububiyyatihi wa ilahiyyatih. Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan tentang rububiyahnya Allah. Dan menunjukkan uluhiyahnya Allah. Rububiyah adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Kalau ditanya tauhid yang berkaitan dengan rububiyah adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala pada seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Allah Jalla wa'ala yang menghidupkan dan mematikan. Bukankah itu perbuatan Allah? Allah Jalla wa'ala yang menciptakan alam semesta. Bukankah itu perbuatan Allah? Allah Jalla wa'ala yang menurunkan hujan. Bukankah itu perbuatan Allah? Maka seseorang yang menyatakan itu semua yang memperbuat Allah Jalla wa'ala, maka dia bertauhid secara rububiyah. Dan keyakinan ini bukan hanya keyakinan kaum muslimin, akan tetapi kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bertauhid rububiyah. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah mencipta itu perbuatan Allah, mencipta langit dan bumi? Ketika ditanya kepada mereka siapa yang melakukan itu, sayaqulunallah, niscaya mereka benar-benar akan menjawab Allah. Musyrikin di zaman Rasul bertauhid rububiyah, tetapi belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam karena mereka belum bertauhid secara uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesakan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk-bentuk atau macam-macam ibadah. Nah, maka diwajibkan, diharuskan setiap diri muslim untuk mentauhidkan Allah di dalam seluruh bentuk ibadah. Sekian banyak bentuk ibadah, maka harus diperuntukkan semata hanya kepada Allah. Ketika ada salah satu jenis ibadah ternodai dengan kesyirikan, maka ada cacat pada keyakinannya. Harus dibenahi, harus diluruskan. Maka untuk bisa mentauhidkan Allah Jalla wa'ala pada seluruh bentuk ibadah, adalah diantaranya kita mempelajari kitab Tauhid. Kita mempelajari kitab Tauhid pada lusa kemarin yang kita bahas selama ini. Nah, maka itu dicerna, difahami dengan baik, agar kita berharap kepada Allah menjadi seorang yang bertauhid. Agar upaya kita hadir di majlis ilmu, apalagi yang dipelajari tauhid, maka sungguh itu amalan yang besar. 6. Sengaja keluar dari rumah menuju tempat yang mulia, masjid Allah, untuk sholat berjamaah. Selesai berjamaah, dia lanjutkan dengan talabul ilm, yang tentunya senantiasa untuk mengikhlaskan karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang dibahas di sana adalah tauhid, tauhid dan tauhid. Tidak ada kata berhenti membahas tauhid. Yang belum mengerti supaya jadi mengerti, yang sudah mengerti agar terus diingatkan, agar terjaga ketauhidan setiap diri. Yang dengan harapan seseorang mempelajari tauhid sebagai alamatul khair, tanda kebaikan. Sebagai tanda pula husnul khatimah, matinya nanti dalam kebaikan. 6. Selangkah demi selangkah dia fahami tauhid. 6. Dia hafalkan dalil-dalilnya. Waktu yang dicurahkan itu sangatlah mulia. Qala Allahu ta'ala kadza wa kadza. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Bab ini. 6. Minasyirki an-nadhru bighairillah. Termasuk kesyirikan nazar kepada selain Allah. Dalilnya qala Allahu ta'ala kadza wa kadza. dalilnya hadis Nabi SAW kada wa kada, menyibukkan waktu dalam hari-hari kita, selain kita sibuk dengan ma'isyah, sisi lain kita berusaha meluangkan waktu untuk menghafal itu semua, dan itu yang dilakukan oleh para a'immah, imam-imam salaf ahlus sunnah. Demikian mereka meniti ilmu dengan menghafal matan-matan yang ada. Semoga tentunya Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayah untuk membuahkan hasil dari ta'lim-ta'lim kita, dari belajar-belajarnya kita, supaya menghasilkan suatu amalan yang saleh, berangkat dari ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Sebelum diakhiri kajian ini, mengingatkan kepada antum semua terkait dengan memarkir kendaraannya agar diupayakan di bagian mana ini? Selatan utara, Jalan Kalimantan. Nah, mengapa tidak di sana? Agar diupayakan bagi jamaah yang lain memudahkan untuk parkir. Jika dari yang taklim saja sudah memenuhi wilayah sana, maka dari yang lain untuk sholat ke jamaah, mas untuk sholat jamaah ke sini, maka akan merepotkan. Jadi bukan terlarang, tetapi tentunya diupayakan dahulu di bagian sana, yakni di Jalan Kalimantan. Itu selalu dihimbau dan diingatkan pada forum 6 grup. Mungkin ada yang perhatian, ada yang tidak, ada yang tidak dibaca dan sebagainya, maka dibantu melalui diingatkan dari majelis ini. Semoga tentunya adanya perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Itulah yang bisa kita bahas pada kajian malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.